begini. Namun engkau bukanlah aku, maka semuanya terjadi. Kau putuskan jalinan cinta yang kita bina dari semula. Namun sayang, engkau tergoda dengan mulut manis berbisa. Jangan kau sesal. Jadi menyesal tiada.